إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, atau diceritakan oleh Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yaqul tazawwajul waluda al waduda fa inni mukatsirun bikum al-anbiya'a yawmal qiyamah. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan alhamdulillah telah dijelaskan dan diambil beberapa fawaid na'am barakallahu fikum dari hadis ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka dalam hadis ini na'am barakallahu fikum menyeratkan satu pembahasan terkait dengan larangan Nabi alaihi salatu wassalam akan tabattul. Yang dimaksud dengan tabattul di sini adalah tabattul madzmum, na'am barakallahu fikum, tabattul yang tercela. Dari situ ya ikhwan fillah rahimakumullah muncul sebuah pembahasan berkaitan dengan al-ikhtisha. Ikhwan fillah rahimakumullah, al-ikhtisha lughatan masdarun ala wasni ifti'al min al-hisa, pakai kha ya, kha sad alif hamzah. Min al-hisa wal khisa huwa salu khasitaini, salu khasitaini ay intiza'uhuma, yaitu mencabutnya, motongnya, na'am barakallahu fikum, wasti'saluhuma dan menghilangkan, ya, menghilangkannya. Istiqsal itu mengambil, ya, secara keseluruhan. Naam warakallahu fikum. Ya, itu ikhtisa. Naam warakallahu. Wal khasitan, sementara lafadz khasitan, ay baydotan. Ya, baydotan. Ya, baydun telur ya. Apa ya, naam warakallahu fikum. Kalau baydotan, ya, itu, itulah naam untuk laki-laki. Punyanya laki-laki ya, naam warakallahu fikum. Yang ada dua biasanya awar. Ya. Huma juz'un min a'dha'i at-tanasul. Ya. Ini merupakan organ reproduksi. Bedotan itu adalah organ reproduksi. Ladai al-dhukur yang dimiliki oleh kaum lelaki. Ya. Yeah. La ikhtisa itu mengambil itunya. Naam warakallahu fikum. Ya. Yeah. Sehingga dengan diambilnya, enggak ada, enggak berfungsi alat reproduksinya. Ya. Yeah. Ya kali fitnah na'amakumullah. Dipahami ya. Naam warakallahu fikum. Jadi ikhtisa itu mengambil naam warakallahu fikum satu bagian dari organ tubuh ya yang dimiliki oleh kaum lelaki ya berkaitan dengan alat reproduksinya sehingga alat reproduksinya ketika itu diambil enggak berfungsi. Paham ya? Paham ya? Ya kali bintamakumullah. Lah ini naam warakallahu fikum di lakukan amaliat semacam ini naam warakallahu fikum oleh sebagian orang dalam rangka untuk naam warakallahu fikum satu ya al-uqubah bahkan naam warakallahu fikum di akhir-akhir kemarin naam warakallahu fikum ketika malah terjadinya pelecehan seksual pada anak di bawah umur ya sempat dimunculkan di itu di mahkamah negaraan untuk dihukum dengan hukum ini. Ya. Yeah. Atau dengan bahasa yang viral kebiri, dikebiri, paham ya? Kebiri ngerti ya, na'warakallahu fikum. Istilah kebiri paham? Paham ya, na'warakallahu. Jadi karena melihat viral banyaknya na'war berkasus ya. Yeah. Nah, pelecehan seksual terkhusus kepada na'warakallahu fikum anak-anak di bawah umur, ya. Yeah. Maka ada usulan untuk diadakan atau dimunculkan hukuman ini. Ikhtisa kebiri. Paham ya? Ya kali fitnah makmum. Itu definisi ikhtisa na'am warakallahu fikum. Demikian disebutkan dalam lisanul Arab. Libnil Mandur. Na'am warakallahu fikum. Sekarang pembahasannya, apa hukum ikhtisa ketika hal itu dilakukan kepada Bani Adam? Ya. Jadi ikhtisa berarti kalau itu definisinya bisa dilakukan pada Bani Adam, bisa dilakukan kepada Bahaim. Ya. Kalimatnya. Sekarang amar kelompok pembahasan pertama, al-ikhtisa si Bani Adam. Ya. Ikhtisa pada Bani Adam. Ikhwali fillah rahimani wa rahimakumullah. Khisaul Adami. Saya pakai bahasa kebiri enggak masalah ya. Namarakallahu enggak vulgar ya. Namarakallahu. Tapi sudah paham kan? Namarakallahu. Ikhwali fillah khisaul Adami. Mengkebiri, yaitu mengambil alat reproduksi yang dimiliki oleh Bani Adam, naam warakallahu fikum. Sehingga dia tidak memiliki naam hasrat untuk melakukan hal itu. Yang ditukutkan tidak memiliki hasrat, karena sudah tidak punya naam warakallahu fikum. Ya, diambil. Ya, kali ini, haramun syara. secara syar'i perkara yang diharamkan dalam agama. Ya qalibitna makmum. Ada berapa alasan? Alasan yang pertama, annahu minimtisali amri syaitan. Termasuk bentuk menuruti perintah setan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 117. Kata setan, wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Dan kuperintahkan mereka supaya mereka na'amurakallahu fikum merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khisa min taghyir khalqillah. Khisa itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nam, wala syak, dan itu enggak dilakukan lagi namor dengan mengambil alat reproduksinya dihilangkan namorokloh 100% namorokloh itu namorokloh termasuk taghyiru khalqillah. Kali bikin rahmat hukum. Nah, yang kedua, naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang amaliyah al-ikhtisa. Dan ini na'amarakallahu fikum tadinya dianggap oleh sebagian sahabat perkara yang na'amarakallahu fikum tidak bermasalah lisbihadihim. Untuk istiabah, karena istiabah mereka dalam rangka untuk melakukan tabatul. Biar bisa fokus beribadah kepada Allah. Nggak mikir yang lain. Na'amarakallahu fikum. Nggak mikir ini itu na'amarakallahu fikum. Maka sekalian saja diambil. Supaya nggak macam-macam pikirannya. Bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima an Ibn Mas'udin, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibn Mas'ud bercerita, kunna naghzu ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu kami pernah berjihad, berperang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan di situ na'amarakallahu fikum pada perang apa. Yang jelas ini termasuk ghazwatun. Kenapa? Ghazwah itu pengiriman pasukan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka ghazwah. Kalau sariyah mengirim pasukan untuk menghadapi musuh, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak beserta mereka. Sariyah. Makanya diceritakan di sini oleh Ibnu Mas'ud, kunna naghzu ma'an Nabi alaihi salatu wasallam laisa lana nisa'un. Waktu itu tidak ada bersama kami seorang wanita pun. Waktu itu enggak ada seorang wanita pun. Na'amarakallahu fikum. Fakulna. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. ala nastakhsi, bolehkah kita melakukan ikhtisa? Ya khalifin rahmatullah. Nah. Fanahana andalik. Maka Rasulullah SAW pun melarang kami dari melakukan hal itu. Qala al-Hafid. Berkata al-Hafid, sebagaimana dalam Fathul Bari. Huwa nahyu tahrimin bila khilaf. Wa nahyu tahrimin bila khilaf fi bani Adam. Jika ikhtisa itu dilakukan pada bani Adam. Khalifatin rahmatullah. Jadi dengan alasan apapun, kalau ini alasannya kan karena tidak tahan awarokulafikum, ya safar dalam waktu yang lama, nggak ada itu, nggak ada pelampiasan kan gitu ya. Ya kali fitnah kamu daripada nggak ada pelampiasan, dikit aja itunya kan gitu ya, biar nggak mikir macam-macam nak awarokulafikum. Itu alasannya kan gitu. Kalau yang ini yang berikutnya nak awarokulaf, alasannya karena tabatun. Ya, kali fitnah kamu. Wan Sa'id ibn Abi Waqqas, dan dari Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Maz'un at-tabattula. Nabi alaihi salatu wassalam membantah atau menolak Utsman ibn Maz'un ketika hendak melakukan tabattul. Nah, kata Sa'ad bin Waqqas, "Lau udina lahu," kalau seandainya tabattul itu diizinkan untuk Utsman ibn Maz'un, "lakhtasaina," niscaya kami akan melakukan khisa. Ya, melakukan khisa, mengebiri nawara kalau. Qala Imam An-Nawawi, berkata al-imam an-Nawawi rahmahullah, qawluhu law udhina lahu lahtasina, seandainya tabattul itu diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk Utsman ibn Maz'un, niscaya kami akan melakukan ikhtisa. Fama'nau, kata beliau, law udhina lahu fil inqita anin nisa, seandainya diizinkan untuk Utsman ibn Maz'un al-inqita, mutus kenikmatan, mutus segala kesenangan berkaitan dengan wanita, wa ghairahunna wa ghairihinna min maladid dunya, dan yang lainnya dari kesenangan-kesenangan dunia, lah tasayna, niscaya kami akan melakukan ihtisa. Litaf'i syahwatin nisa, supaya bisa menahan syahwat terhadap wanita, liyumakkinat tabattul, dan supaya bisa mengokohkan kita di atas amalia tabattul. Nah, marakallahu fikum. Wada mahmulun ala annahum. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Wada mahmulun ala annahum kanu yadunnuna jawazal ikhtisar. Dan ini dibawa pada pengertian bahwasanya mereka tadinya menyangka bahwasanya ikhtisar itu diperkenankan. Ya, bistihadim berdasarkan istihad mereka. Walam yakun dhannuhum hadza muwafiqan. Ternyata ya, perkiraan mereka ini tidak sesuai, tidak disepakati oleh syariat. Fa innal ikhtisar fil adami haramun. Maka ikhtisar amaliyah pengkebirian terhadap Bani Adam itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saghiran kana au kabira. Baik terhadap anak kecil maupun orang sedewasa. Enggak boleh. Ya qali fi rahmakumullah. Nah. Sekarang ya qali fi rahmakumullah. Dan ternyata amar misalnya nam, ternyata amar kelafikum syahwat terhadap itu luar biasa. Bagaimana solusi syariat? Ya, yeah, dapat dulu nggak bisa, amar kelaf istisok juga nggak bisa. Yeah. Ya, ya kali fitnah makmumah. Di riwayatkan Wan Jabir kola. Dan dari Jabir, beliau bercerita, ja'a syabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kepada Rasul alaihi salatu wasallam, faqala, lantas pemuda itu mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ata'zanu li fil hisa. Apakah engkau ya akan mengizinkan saya untuk melakukan hisa? Artinya bolehkah saya melakukan hisa? Minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasallam demikian. Ya. Ya qali fi rahmakumullah. Ini zahirnya muda ini namarakallahu fikum badannya sehat tapi enggak punya duit, enggak punya dana untuk menikah, gitu ya. Dalam keadaan amarakallahu fikum ininya luar biasa. Ikhwanifitullah makmumuh. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Ya. Yeah. Faqala sum wasalillah min fadlih. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan puasalah engkau. Dan mintalah kepada Allah akan fadilahnya, keutamaannya. Minta diberikan rezeki, kecukupan. Nih. Sehingga bisa melaksanakan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam ini, yaitu menikah. Jangan kemudian melakukan langkah al-khisa atau ikhtisa. Nih. Ya khali fitin rahmatullah. Fadil ahadis fi majmu'iha qad afadatil man' minal ikhtisa. Watallas ala hurmatiha. Dan ini menunjukkan akan apa haramnya tindakan ini. Ini untuk namarakallahu fikum Bani Adam. Nih, ikhwan fillah rahimakumullah, enggak boleh. Nih, untuk melakukan ikhtisar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekarang bagaimana kalau hal itu dilakukan kepada selain Bani Adam? Ya. Yeah. Ya qali fi rahmatillah. Nah, yang pertama, permasalahan bolehkah hal semacam itu? Yang kedua, kalau sudah sampai terjadi, apakah itu dianggap cacat? Kan gitu. Sehingga amarakallahu fikum ketika hewannya yang telah dikebiri tadi mau disembelih, enggak boleh karena cacat. Ya itu ya. Nah, Nah, dua permasalahan. Khalifitullah. Ya, apalagi sekarang ini namarakulahfikum sudah deket-deket. Ya, kurban ya. Khalifitullah. Boleh enggak kurban dengan kambing atau sapi atau unta yang telah dikebiri? Ya. Khalifitullah. Ikhwanibidin rahmatullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawa al-Imam Ahmad bin Majah, anna Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, dhaha bikabshaini azimaini mauju'aini. Lagi-lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini azimaini mauju'aini. Sahaul Albani fi sahih Ibnu Majah. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahu taala dalam sahih Ibnu Majah. Wal wija wa al hisa. Wija maknanya adalah al hisa. Mauju'ai ini berarti dua-duanya telah dikebiri. Nah, warakaf. Kama qal Khattabi wa ghairuh. Demikian dikatakan oleh Al-Khattabi dan yang lainnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Muntaqal Ahbar. Kalau Muntaqal Ahbar itu namarakallahu fikum karangnya kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nih. Namarakallahu yang disarah oleh namarakallahu fikum Ibnu Syaukani jadi nil author. Itu dalam sarah Muntaqal Ahbar ya. Kalau kita semua di situ namarakallahu fikum disebutkan satu bab ya. Satu bab terkait dengan hal ini. Yaitu berkorban dengan hewan yang dikebiri. Kemudian beliau menyebutkan amarakallahu fikum hadis ini dan sebuah hadis yang lafadznya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuha bil khosi. Ya. Yeah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuha bil khosi. Khosi itu adalah hewan yang dikebiri. Paham ya? Nah, ya kali fitnah makmum. Jadi hadis ini amarakallahu fikum berarti muncul satu dua pembahasan tadi namarakulah yang pertama nama apakah boleh ya mengkebiri binatang ternak kan itu ya kalifitullah menunjukkan barakulah fikum dan yang kedua namarakulah fikum apakah boleh menjadikan binatang yang dikebiri sebagai hewan korban kan itu ya kalifitullah menunjukkan. Ikhtilaf al-ulama fi hadhil mas'alah. Para ulama berselisih dalam bab ini. Ikhwali fi tindah marhamakumullah. Yang pertama, qawlu al-hanafiyah. Pendapatnya ulama Hanafiyah. La ba'sa bi khisa'il bahaim. La ba'sa bi khisa'il bahaim. Tidak mengapa mengkebiri binatang ternak. Li'anna fi manfa'atun lil bahimati wan nas. Dikarenakan padanya ada kemanfaatan bagi hewan ternak itu sendiri. Demikian pula manusia. Jadi hewan itu kalau sudah dikebiri ya. Apa nih ya. Ini yang anak tahu, na'warakulahikum. Itu akan berpengaruh pada pertumbuhan, pertumbuhannya. Ya, ini semakin besar binatangnya, na'warakulahikum semakin gemuk. Ya, sapi gitu, tambah gede, na'warakulahikum, ya, tambah gemuk. Demikian pula kambing, ya, ketika dikebiri, tambah gede, tambah gemuk. Nah, ya, kan ini tambah gemuk. Di sini namarakallahu fikum Enggak masalah. Mau dikebi, mau sapi, semua binatang ternak, na'amarakallahu fikum, nggih. Boleh dikebi. Kenapa? Ada manfaat untuk binatang tersebut juga manusia. Pendapat yang kedua, indal Malikiyah, yajuzu khisaul ma'kulat, boleh mengkebiri binatang binatang yang boleh dimakan. Nih, sekali fitnah makmu. Min ghairi karahatin. Dan tanpa ada namarakallahu fikum kemakruhan sama sekali. Lima fi min salahil lahmi. Dikarenakan padanya terdapat kemaslahatan untuk daging hewan tersebut. Tahu ya, dagingnya tambah gemuk itu na'awarakoh, tambah besar badannya. Karena sudah enggak mikir yang macam-macam ya na'awarakoh. Jadi pertumbuhannya makanannya tadi fokus untuk pertumbuhan. Jadi pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang di atas ya. Ya kali fitn rahmakumullah. Tapi na'amaraqlafim di sini. Maliki ya. Membatasi pada al-ma'kulat saja. Misalnya kalau kamu punya kucing. Na'amaraqlaf. Antum kebiri. Enggak boleh. Kan enggak dimakan kucing. Ya kali fitn rahmakumullah. Enggak dimakan. Kemudian yang ketiga, pendapatnya Al-Hanabilah. Yubahu indahum khisaul ghanam. Lima fi min israhil lahmiha wakila, dan dikatakan yukrohu kal khayli wa ghairiha, diperkenankan menurut ulama Hanabilah mengkebiri kambing. Jadikan padanya ada kemaslahatan terhadap dagingnya. Ada yang mengatakan, wakilah, dimakruhkan mengkebiri semacam kuda. Hewan semacam kuda, dan yang selainnya, na'amaraqlaw fikum. Ya, kuali wa'idin rahmakumullah. Waqad warada fin nahyi an khisa'il ba'im wal khayli khosotan hadisun lakinnahu dhaif. Warid larangan mengkebiri binatang ternak terkhusus kuda. Satu hadis akan tapi dhaif. Wadhalika lima rawahu Ahmadu. Demikian itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadis 4769. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, Ibnu Umar mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khisail khayli wal ba'im. Lafaznya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkebiri kuda, demikian pula binatang ternak. Na'amaraqlaw. Wa qala Ibnu Umar fiha nama'ul khalqi. Ya, karena pada alat reproduksi tersebut ada pertumbuhan makhluk. Jadi kalau kamu ambil nomor alat reproduksinya, ya otomatis nggak bisa reproduksi, nggak bisa berkembang baik hewannya maupun nomor kelafikum, ya manusia yang manfaatkannya, kan gitu ya. Demikian kata Ibnu Umar. Nah, hadis ini nomor kelafikum mauquf, hadis ini mauquf sahih, nomor kelaf diriwayatkan secara marfu. Dan mauquf wa sahih mauquf. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian disebutkan di dalam 6 ta'liq terhadap Musnad Imam Ahmad oleh Syu'aib Arnaut. Ta'liq Musnad Nawawi. Isnadu dhaif, ya. Sanadnya dhaif, faqad ruwiya mauqufan wa marfu'an wa mauqufuhu was sahih. Mauqufnya yang sahih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Waqad dzakara Malik wa ghairuhu, dan sungguh Al-Imam Malik dan yang lainnya menyebutkan berkaitan dengan khisaul khail, mengkebiri kuda. Waqala, dikatakan la ba'sa bi khisaiha idza ukilat. La ba'sa bi khisaiha idza ukilat. Ya, yeah, enggak mengapa amarakallahu fikum mengkebiri kuda kalau kudanya dimakan. Ya. Yeah. Nah, karena dengan kebiri itu amarakallahu fikum akan semakin gemuk, amarakallahu fikum. Sehingga dagingnya akan semakin nikmat, ya. Yeah. Sekali fitnah kamu. Demikian dikatakan dalam Al-Muntaqa Lil Baji juz 7 halaman 268. Wa qala Ibnu Utsaimin, wa qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal khisa, yani khisaul bahaim. Ya. Wa ammal khisa fa huwa jaizun idza kana fi maslahah. Naam barakallahu. Wa ammal khisa fa huwa jaizun idza kana fi maslahatun. Adapun mengkebiri binatang ternak atau binatang-binatang yang lain. Iya. Yeah. Sebenarnya demikian. Amarakulahikum. Baik. Amarakulahikum makulat. Yang dimakan atau yang tidak dimakan. Iya. Yeah. Maka itu boleh. Jika ada masalahnya. Kayak mengkebiri kucing misalnya. Iya. Yeah. Masalahnya banyak. Amarakulahikum. Kucing itu kalau tidak dikebiri. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Yeah. Maka dia berhenti rahmatullah. Dia punya aksi tersendiri ketika dia normal orang kalau ya sekali fitnah makmum ya sudah mengganggu dengan biasanya kalau dia lagi birah itu punya semacam apa kebiasaan memberi tanda pada apa pada tempat-tempat itu dengan air seninya. Anda bisa apa memperhatikan itu ya sekali fitnah makmum, jadi banyak mengganggu ya sekali fitnah makmum. Lebih lagi ketika apa? Ketika sedang mencari pasangannya itu. Luar biasa. Sehingga namun dikebiri. Bisa itu mungkin maslahatnya namun warakulah. Ketika kata Syekh Muhammad Mustafa Al-Zimin. Ambal siswa fawwadza izun. Baik untuk makulat atau gairu makulat. Namun warakulah. Idha kana fi maslahah. Kalau ada maslahatnya. Lakin. Akan tetapi. Kata beliau. Yajibu antat. Tahid al-ijra'at al-lazimah liman itta'allumil bahimah. Nah, marakallahu. Akan tetapi wajib untuk menggunakan alat-alat yang aman, yang biasa, yang bisa meredam rasa sakit nih yang diderita oleh hewannya. Nah, warakallahu fikum. Mungkin di bius terlebih dahulu atau bagaimana amarakum tentu itu. Ya, diambil itunya. Wallahualam bissawab. Alhasil, hasilnya amarakallahu kesimpulannya anna khisa al-baha'im ma'kulatil lahmi la haraj fi la haraja fihi inda jumhuril ulama. Tidak mengapa na'amara fikum menurut jumhurul ulama mata madzalika limaslahatin, selama ada kemaslahatan pada hal itu. Wa ru'iya fihi, dan harus diperhatikan padanya adamu ta'dzibil hayawan. Diperhatikan jangan sampai menyakiti hewan. Cari alat-alat yang ketika itu dilakukan amarok hewan enggak tersakiti terlalu gitu. Ikhwal fi din rahimakumullah. Nah, sekarang banyak amarok bisa dilakukan, kalau dulu amarok langsung manual ya. Habis amarok lakum. Khosita ini. Dua itunya diambil kita. Nah, warakallahu fikum. Manual. Nah, sekarang bisa dilakukan pembiusan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kali fi rahmatullah. Asyait terkait dengan pembahasan ini, terkait dengan larangan tabatul, itu enggak boleh dilarang dalam syariat, lebih-lebih na'amarakallahu fikum melakukan ihtisak bagi Bani Adam. Maka itu haram. Apapun motifnya. Motifnya entah tabatul atau entah na'amarakallahu fikum melakukan hukuman. Kali fi rahmatullah. Allah alam biswab. Diharamkan secara syar'i. Ikhwali fi din rahimakumullah. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ikhwali fi din rahimakumullah, dalam hadis ini na'am warakallahu fikum, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, beberapa faedah. Yang pertama, na'am warakallahu fikum wujubun nikah. Wajibnya menikah. Ya khalifikullah makumullah. Itu diambil dari sabda Nabi Allah. Dari ucapan. Ar-Rawi. Ya'muruna bilba'ah. Merintahkan kami untuk menikah. Wal-amru yaqtadil wujub. Dan perintah itu. Berkonsekuensi wajibnya. Perkara yang diperintahkan tadi. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin liqouli alaihi salatu wasallam ya'muruna bil ba'ah wal aslu fil amri al-wujub. Nah, warakallahu fikum. Dan hukum asalnya perintah itu menunjukkan akan wajibnya perkara yang diperintahkan tadi. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fi dinillah hukum. Ini tentunya nah, warakallahu fikum. Sebut kembali pada apa? Hukum menikah kemarin ya. Bahwasanya hukum menikah, hukum asalnya adalah sunnah. Tapi ketika dia memiliki kondisi tertentu, bisa na'amarakallahu berubah menjadi wajib. Na'amarakallahu. Maka dibawa pada perintah ini, yaitu ketika seorang memiliki na'amarakallahu kondisi di mana dia wajib untuk menikah, maka diperintahkan untuk menikah. Wa ayatu dzalika annahu yanha 'anit tabattul nahyan syadida. Muatkan hal itu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari tindakan tabattul dengan larangan yang sangat keras. Wa tabattul ditun nikah. Tabattul itu adalah tidak menikah. Taqali fitum rahmakum. Wallah alam biswa. Ya. Laki-laki untuk namorakulah fikum terkait dengan wajibnya menikah itu adalah amrun tori. Ya. Perkara baru. Namorakulah yang muncul. Tapi hukum asalnya menikah adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Faman ragba an sunni falisa minni. Nikah itu sunnah saya. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Sehingga para ulama namarakallahu fikum mengambil setimbal bahwasanya hukum menikah asalnya adalah sunnah. Bisa berubah jadi wajib. Karena amrun tariq, perkara yang muncul setelah itu, namarakallahu fikum, atau bahkan bisa berubah menjadi boleh-boleh saja, atau bahkan bisa berubah menjadi haram atau makruh. Nih. Di amrin tariq. Karena perkara yang baru muncul. Gitu ya. Tapi hukum misalnya adalah sunnah. Bagi mereka yang normal-normal saja. Ya. Na'amurakullahu fikum. Syahwatnya bisa dikendalikan. Ya. Kemudian na'amurakullahu fikum. Dia juga punya harta. Ya. Dianjurkan menikah. Anjuran saja na'amurakullahu fikum. Ya. Ya. Kali bikin rahmatullah. Kaidah yang kedua. An-nahyu anit tabatul. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan dari tindakan tabatul. Apalagi sampai dibarengi dengan al-ikhtisa. Iya, ikhtisa. Maka tidak boleh sama sekali. Tabatulnya saja ya. Tabatulnya saja enggak boleh. Apalagi sampai ikhtisa. Tambah-tambah teman laki nama ya. Kali fitnah. Wallah alam biswa. Kemudian yang ketiga. Dari hadis ini nama rakulah. Anan nahya. Yang qasim ila sadidin wa khafif. Punya larangan. Itu terbagi menjadi larangan yang keras dan larangan yang ringan. Fannahyul khafif yaqtadil karaha wasyadid yaqtadit tahrim. Larangan yang ringan konsekuensinya adalah dimakruhkannya perkara yang dilarang, sementara yang syadid berkonsekuensinya haramnya perkara yang dilarang. Faedah berikutnya. Annal awamir wan nawahi tatafadal. Faba'adwa awgat min ba'din. Bahwasanya larangan demikian pula perintah itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih ditekankan daripada yang lainnya. Yani ba'dul manhiyat atau ba'dul ma'murat awqat min ba'dhin. Sebagian perkara yang dilarang atau sebagian perkara yang dilarang yang diperintah itu lebih ditekankan daripada yang lainnya. Ada. Liqauli alaihi salatu wassalam yanha nahyan syadida. Beliau Rasulullah SAW melarang dengan larangan yang keras. Waqad araftum anna dzunub tangkosimu ila sawair wa kabair. Dan sungguh engkau telah mengetahui, kalian telah mengetahui bahwasanya dosa juga terbagi. Jadi dosa kecil, dosa besar. Wa sawair tatafawat kadalikal kabair. Tatafawat. Maka dosa kecil itu bertingkat-tingkat. Demikian pula dosa besar. Bertingkat-tingkat. Ya, yang paling besar dari dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau na'amurakallahu fikum. Menurut al-imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ya. Yaitu al-qawlu Allah bila ilmu. Ya. Berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Itu termasuk dosa yang paling besar. Khalifik rahimahullah. Dan ini tidak ada. Tidak bertentangan. Yeah. Kalau syirik adalah terbesar. Enggak pernah. Ya kau lebih tambah berkaitan dengan dosa yang mutaati, maka al-qawlu ala libra ilmin itu yang besar. Dosa yang berakibat dengan ya, na'amaraqah orang lain, maka na'amaraqah berkata atas sama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling besar. Karena bisa ya, nyatut kesirikan, kemaksiatan, kefasikan. Kan gitu ya, ya khalifit tahmuk. Nah, kalibit tambah makmum. Adapun amarakallahu fikum ditinjau dari persoalan-persoalan tentu amarakallahu fikum, maka dosa syirik itu adalah terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. 6. Inna syirka la zulmun adzim. Bahwasanya syirik adalah amarakallahu fikum dosa yang paling besar. Ya. Yeah. Demikian pula dalam sebuah hadis, ala atulukum bi akbaril kabair, maukah kutunjukkan kepada engkau tentang dosa yang paling besar? Ya. Yeah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, ya, yeah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antu syirika billah. Yaitu engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak bertentangan ya, na'am warakallahu fiik. Ya, tinggal mengerahkan tinjauannya saja Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ikhwani fi din rahimahullah rahmakumullah. Kemudian dalam hadis ini barakallahu fikum diambil faedah intiqa masru'iyatu intiqail mar'ah. Disyariatkan untuk milih-milih wanita mana yang hendak kita jadikan pasangan. Ya. Ini harus na'amaraqlah. Karena kita hidup tidak cuma sehari, dua hari ya. Harus milih na'amaraqlah. Ada berapa kategori yang bisa kita jadikan pilihan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tungkahul mar'atu li arba'ati. Ya. Ada berapa pilihan na'amaraqlah. Ini bisa kita jadikan sebagai apa? Pertimbangan untuk memilih pasangan hidup kita. Kata Rasulullah SAW, wanita itu dinikahi karena empat hal. Yeah. Lima liha. Yang pertama karena hartanya. Enam. Wali nasabiha karena nasabnya. Wali jamiliha karena cantiknya. Walidiniha. Karena apa? Agamanya. Kata Rasulullah SAW. Wadfar biladidin taribat jatih. Yeah. Pegang kuat-kuat. Wanita yang agamanya bagus. Na'amaraqallahu fikum. Kalau enggak. Ah, bahaya kamu. Na'amaraqallahu fikum. Yeah. Bahaya. Qalibikun rahmatum. Jadi itu Rasulullah SAW. Yeah, na'amaraqallahu menyebutkan. Tentang na'amaraqallahu berapa kategori wanita yang bisa dipilih. Kan gitu ya na'amaraqallahu. Tapi Rasul menekankan untuk kategori yang paling baik terkait dengan wanita yang hendak kamu jadikan sebagai istri pasangan hidup adalah mereka yang punya agama. Ya qalibik indah makmum. Samping itu na'amaraqallahu dalam hadis ini termasuk pilihannya na'amaraqallahu. Kategori pilihan yang bisa kita jadikan sebagai patokan milih wanita. Milih istri, na'amaraqallahu, adalah yang walud, walwadud. Kan gitu ya. Dan sudah disebutkan kemarin caranya. Ya, untuk melihat ini wanita walud dan wadud. Sudah, alhamdulillah. Itu berapa kategori ya, na'amaraqallahu, yang bisa kita jadikan sebagai apa? Pertimbangan memilih pasangan hidup. Ya, qalibitun rahmatullah. Jadi jangan sembarangan. Na'amaraqallahu dalam milih nama wanita. Ingat ya, pelajaran orang-orang terdahulu. Karena sembarangan na'amaraqallahu milih wanita. Enggak sekedar agamanya, enggak sekedar dunianya yang rusak. Agamanya pun rusak. Ingat? Cantik ini na'amaraqallahu. Cantik ini, kaya ini. Enggak taunya khawarij na'amaraqallahu. Enggak taunya sufi ya, enggak taunya orang yang pemikirannya Abu Radul. Waduh, kacau nama Marokof. Nih, Imran bin Khattan sebagai salah satu contoh. Nih, ma'ruf dengan thalabul ilminya. Nih, di hadapan para sahabat. Tersesat gara-gara istri. Sudah diingatkan, istri itu khawaris nama Marokof. Terus gampang, nanti tak dakwai. Yeah, nanti ikut sama saya insya Allah. Ternyata na'amu'alaikum fikum. Yeah, justru dianya yang ikut istrinya. Ikut-ikutan melaknat sahabat. Ikut-ikutan na'amu'alaikum memuji. Yeah, orang yang na'amu'alaikum membunuh sahabat. Waliyatubillah. Hati-hati na'amu'alaikum. Wadfar biyadin. Tadi baca. Hati-hati. Cari yang kalau dapat agamanya bagus. Pegang erat-erat. Meskipun keriting rambutnya. Yeh. Na'warakallahu fikum. Demikian diingatkan sama Al-Quran. Yeh. Khalibatullah makumullah. Untuk memilih yang beriman. Na'warakallahu fikum. Kalau antum dapati yang enggak beriman. Agamanya enggak bagus. Meskipun cantik. Yeh. Gak usah ditoleh. Tapi budak. Walaupun budak. Tapi kalau bagus. Itu lebih bagus. Lebih baik. Na'warakallahu fikum. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk namar menikah dengannya atau menikahkan anak putrimu dengannya. Nggih. Fadhil bin Rahman. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa faedah yang lain bisa Anda baca dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang berikutnya berkaitan dengan beberapa kategori yang bisa kita jadikan pilihan di dalam mencari istri. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.